Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Al-hadithu thani ba'd al-mi'ataini. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana ya'takifu fil 'ashr al-awsat min Ramadan fa'takafa 'aman hatta idza kanat lailatu 21 wa hiya al-lailatu allati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi qala من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أوريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر Masih berkait dengan Lailatul Qadar. Masih berkait dengan Lailatul Qadar. Maka disebutkan hadis yang berikutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW pernah beriktikaf di 10 hari yang tengah dari bulan Ramadhan. Fa'takafa 'aman, maka beliau beriktikaf seperti itu pada 1 tahun. Idza kanat lailatu 21, ketika beliau keluar pada malam 21. Wa hiya lailatul lati yakhruju min sabihatiha. Yaitu pada malam di mana beliau keluar pagi harinya dari i'tikafnya, min i'tikafihi. Beliau berkata, "Man i'takafa ma'i faly'atakif fi al-'ashr al-awakhir." Siapa yang beriktikaf bersamaku, maka hendaklah beriktikaf di 10 hari terakhir. Karena aku telah diperlihatkan malam tersebut, tetapi aku dilupakan kembali. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha. Demikianlah barakallahu fikum, kalau Allah kehendaki Allah beritahu, dan kalau Allah kehendaki Allah lupakan kembali. Tsumma unsituha, kemudian aku dilupakan. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tin. Dan aku telah melihat diriku di malam tersebut sujud di atas air dan lumpur. Artinya ala ithris sama. Ala istris sama, artinya habis hujan, masih basah tanahnya, masih ada tin wa ma. Fi min sabihatiha faltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah di 10 hari terakhir. Waltamisuha fi kulli witrin, carilah di 10 hari terakhir dan carilah di malam-malam ganjil. Qala, beliau berkata, famataratis sama'u tilkal lailah. Maka malam itu langit menurunkan hujan. Matarat as-sama'. Wa kana al-masjidu 'ala 'arishin. Fa waqafa al-masjidu fa absarat Ainaya Rasulullah SAW wala jabhatihi atharul ma wattin min subhi ihda wa ishrin. Maka aku melihat di antara dua mata Rasulullah SAW, mataku melihat kepada Rasulullah SAW, kedua mataku melihat Rasulullah SAW dalam keadaan di jidatnya ada bekas air dan lumpur dari paginya atau dari pagi hari, dari sebab hujan 21 di pagi pada tanggal 21. Anggap saja benar, walaupun salah gambarnya. Al-Muhim, Masjid Rasulullah SAW dalam keadaan tidak ada atapnya kecuali sedikit di depannya saja, sehingga kalau hujan tetap tanah-tanahnya basah, bahkan sebagian terkena panas dan hujan. Ini dikatakan arish atau diberi saqaf atau diberi sesuatu di atasnya seperti kemah, tetapi tidak demikian, tidak seperti kemah yang dipasang. Wallahu ta'ala a'lam. Qala, dikatakan dalam gharib al-hadis al-ashr al-awsat qiyasuhu al-wusta. Sesungguhnya secara qiyas harusnya bukan awsat tetapi wusta. Mengapa? Karena jamaknya jamak yang ghairu aqil. Jamak ghairu aqil mu'annas. Kalau mu'annas, wusta. Lian al-ashr mu'annasah. Wa tawjih sihatihi annahu arada al-yawm. Tetapi jawabannya, pengarahannya untuk membenarkan kalimat awsat adalah yang dimaukan oleh Rasulullah SAW adalah hari-harinya, bukan malam-malamnya. Maka dia mudakar. Fawakafa al-masjid ay qatara min saqfihi. Karena tutupnya seperti ini, maka menetes-netes dari atap ini tidak sama sekali tidak dilewatin air, tapi bocor di mana-mana kalau hujan, tidak menutupi dengan baik. Itu mana waqafa al-masjid ay qatara min saqfihi. Wa minhu waqafa ad-dama'. Dari kalimat itu pula kalimat waqafa ad-dama', air mata meleleh. Uritu hadhihi al-lailah thumma unsituha. Ma'nahu ukhbirtu fi mawdi'aha. Maknanya uritu diperlihatkan kepadaku malam tersebut. Yani aku diberitahu ukhbirtu fi mawdi'aha, di mana tempatnya. Thumma nasitu, tapi aku lupa. Nasitu kaifa ukhbirtu, aku lupa bagaimana aku diberitahu. Lihikmatin ilahiyah, dan ini karena hikmah ilahiyah. Tidak bisa kemudian berkata, wah berarti Nabi hafalannya tidak kuat, riwayat dhaif dan sebagainya. Hadza jahlun barakallahu fikum. Bagaimana dikatakan Nabi dhaif? Astagfirullah. Allah memilih orang yang tidak salah, dan Allah memilih orang yang terbaik dari segala sisinya. Amanahnya, fatanahnya, siddiqnya, apa lagi? Amanah, fatanah, siddiq, tabligh. Amanah sama tabligh sama saja. Karena dia amanah, maka dia tabligh, menyampaikan. Tetapi ala kulli hal, beberapa masyayikh menyatakannya demikian. Bukan hanya empat sifat beliau alaihi salatu wassalam. Beliau memang fatin pakai pa. Ini fatanah, cerdas, jenius, hafalannya bagus. Tetapi kadang Allah takdirkan sebagai manusiawi untuk sesuatu yang Allah kehendaki. Contoh, ketika Rasulullah SAW sholat 2 rakaat, merasa sholat 4 rakaat. Rasulullah lupa. Ditanya, aku siratus salah am nasid? Ma qasartus salah wa ma ansa. Aku enggak mengqasar sholat, karena aku enggak lupa. Artinya merasa sholat 4 rakaat. Maka seseorang dari para sahabat berkata, yuqalu lahu dhul yadain bal nasita ya Rasulullah. Bahkan engkau lupa ya Rasulullah, sebab engkau sholat tadi cuma 2 rakaat. Nabi masih penasaran apakah benar dia lupa, tanya sama yang lain, asadaqa dhul yadain, apakah benar apa yang dikatakan dhul yadain? Mereka semua membenarkan, benar ya Rasulullah, engkau sholat 2 rakaat. Lihikmatin, mahiyal hikmah, mengajarkan sujud sahwi. Kalau enggak pernah lupa, enggak diajarkan sujud sahwi. Maka diajarkan sujud sahwi. Ditambah 2 rakaat lagi, dengan sujud di akhirnya dua kali sujud sebagai sujud sahwi. Demikian pula di sini, ukhbirtuha fa unsituha. Aku pernah dikhabarkan tapi aku lupa. Bagaimana dikhabarkan dan di mana dikhabarkan? Pokoknya aku ingat waktu itu tanah becek terkena hujan. Ikhwani ibn a'azukumullah. Qala li hikmatin fama hiya al-hikmah? Apa hikmahnya? Nam li hikmatin ilahiyah la annahu ra'aha 'iyanan. Itu karena hikmah ilahiyah. Bukan berarti beliau melihat dengan pasti, tidak. Tapi diberitahu oleh Allah Ta'ala. Ini melalui qadar. Tetapi di hari apa itu? Di yang keberapa? Ila akhirnya. Dan bagaimana ketika itu aku bisa tahu? Kalau itu malam Lailatul Qadar. Afhum? Li hikmatin, dan hikmahnya sudah disampaikan pada yang pembahasan sebelumnya, yaitu agar manusia berupaya untuk mencarinya di malam-malam ganjil, khususnya di 10 hari terakhir. Al-ma'na al-ijmali. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya'takif fil 'ashril wusta. Tadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 hari yang tengah di bulan Ramadan. Dari mana kita dapatkan kalimat tadinya? Min aina? Kana al-madiyah. Kana dengan fi'il madi. Kana an-nabiyyu ya'takif fil 'ashr al-akhir. Yani fi'il madi, tadinya Rasulullah SAW sebelum ini i'tikaf di 10 hari yang tengah, bukan yang belakangan. Tetapi ketika keluar dari i'tikaf tersebut, Rasulullah SAW menyatakan carilah di 10 hari terakhir. Karena aku diberitahu tapi aku lupa bagaimana diberitahu, dan aku lupa di hari apa itu. Pokoknya aku tahu malam itu adalah Lailatul Qadar. Kana Nabi SAW ya'takif fil 'ashril wusta. Berarti 'ashrnya layali. Kalau tadi al-'ashr al-awsat, berarti 'ashrnya al-ayyam. Min syahri Ramadan ibtigha'a Lailatul Qadri. Karena mengharapkan malam Lailatul Qadar. Mutaharriyan, upaya, berusaha, limusadafatiha, untuk menepati, mencocoki malam Lailatul Qadar. Li'annahu yadhunnu annaha fi tilkal 'ashr, karena beliau menduga bahwa malam Lailatul Qadar adalah di tengah-tengahnya. Karena biasanya sesuatu yang terbaik di tengahnya. Alaysa kadzalik? Jannah disebut yang terbaik yang mana? Tengah-tengahnya. Bahbuha al-jannah ay awsatuha. Fa'atakafa 'aman. Maka Rasulullah SAW mengambil yang tengah. Ternyata setelah i'tikaf 1 tahun di 10 hari tengah, ka'adatihi sebagaimana biasanya, hatta idza kanat lailata 21, sampai ketika malam 21, yaitu malam yang Rasulullah SAW biasanya keluar pada pagi harinya dari i'tikafnya, biasanya tahun-tahun kemarin tanggal 21 keluar. Alima anna Lailatul Qadar fil 'ashril awakhir. Ternyata diberitahu oleh Allah bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Faqala li ashabihi, maka beliau berkata pada sahabat-sahabatnya, "Man yatakafa ma'i fil 'ashril wusta?" Siapa yang beriktikaf bersamaku di 10 hari yang tengah, maka hendaklah menyambungnya dengan 10 hari berikutnya. Falyuwasil i'tikafuhu wal ya'takif al 'ashr al awakhir, maka hendaklah dia menyambung i'tikafnya dan beriktikaf di 10 hari terakhirnya. Faqad uritu fil manam, aku diperlihatkan pada satu tidurku hadhihi lailah, malam Lailatul Qadar tersebut, wa unsituha, tapi kemudian lupa kembali, dilupakan kembali. Waqad ra'aituni, dan aku melihat diriku fiha, pada malam tersebut dalam tidurnya aku sujud di atas air dan tin, di atas air dan lumpur. Wa hiya ru'ya haqqun, dan itu adalah mimpi yang hak. walam ya'ti ta'wiluha bal labudda falabudda annaha amamakum fil ashril awakhir, maka mesti yang terjadi adalah di malam yang 10 terakhir. Faltamisuha fiha. Berkata sahabat, dan aku melihat beliau suatu malam, pada malam 27 ya, atau 21, aku melihat beliau sholat dalam keadaan terlihat bekas ma'watin. Seakan-akan sahabat tadi mau menyatakan bahwa jangan-jangan malam ini, malam 21. Wallahu ta'ala a'lam. Fasadaqallahu ru'ya nabiyihi s.a.w. Famataratis sama tilkal layla. Maka tepat sekali mimpi Rasulullah s.a.w. Maka malam itu hujan. Wa kana masjiduhu s.a.w. mabniyan kahayatil arish. Sedangkan masjid Rasulullah s.a.w. dibangunnya seperti hayatil arish. Amuduhu min judu'in nakhl. Tiang-tiangnya dari batang pohon korma. Wasaqfuhu min jaridiha. Sedangkan sakafnya dari daun-daunnya. Ini daun-daun korma. Ala kulli hal. Naam. Suratuha hakada. Baik. Takriban kurang atau lebih atau mirip atau seperti itu atau paling tidak semacam itu. Wallahu ta'ala a'lam. Fawakafal masjid min atharil matar. Maka karena pakai daun-daun kurma atau apa pelepah kurma namanya, janur kurma, maka hujan itu tembus. Memang ketika panas terlindung dengan ini. Tetapi ketika hujan, fawakafal ma. Fawakafal masjid min atharil matar. Maka masjid pun basah dengan tetesan-tetesan hujan. Fasajada sallallahu sabihata ihda wa ishrina fi ma'in watin. Maka beliau sujud di pagi harinya dengan dalam keadaan basah. Fima'in watin. Apakah berarti ini adalah ciri? Kalian sudah tulis ciri-cirinya. Hah? Alamat Lailatul Qadar. Katabtumuha? Sahih? Man lam yaktub. Baik. InsyaAllah sebelum masuk ke babul i'tikaf, kita akan baca khusus satu jam untuk kita baca hadis-hadis tentang atar alamat Lailatul Qadar. Apakah kalian masukkan ini? Apa enggak? Malam Lailatul Qadar itu hujan. Ada? Bertentangan dong dengan yang terang. Enggak ada awan sama sekali. Nah, lebih tepatnya adalah bekas hujan. Baik. Pernah kita saksikan, wallahu ta'ala a'lam, enggak bisa dipastikan. Pernah kita saksikan, sudah kita malam itu qiyamul lail dalam keadaan sedikit putus asa bahwa ini bukan malam Lailatul Qadar karena hujan. Tiba-tiba lebih dari tengah malam itu hujan berhenti, kemudian terang, awan itu hilang semuanya, menjauh ke ujung-ujung ufuk sehingga tidak terlihat awan, tetapi petirnya, kilatnya masih terlihat dari jauh, sehingga tidak ada suara petir itu, tidak ada. Tapi karena di ujung-ujung jauh sana ini terang benderang di atas, sehingga hanya cahaya saja, tap-tap-tap seluruh. Itu pemandangan yang demi Allah saya baru lihat sekali saat itu. Apa ini malam Lailatul Qadar apa bukan? Karena betapa indahnya, dia cerah, terang, dan dari ufuk-ufuk seluruh langit itu ada cahaya-cahaya tadi. Sesungguhnya itu petir tapi dari kejauhan. Sehingga pagi harinya terjadi ikhtilaf di antara orang yang sedang i'tikaf. Waktu itu i'tikaf memang. Apa ikhtilafnya? Sebagian keluar dari masjid untuk melihat matahari. Apakah keluarnya dalam keadaan seperti piring tidak menyilaukan mata ila akhirih? Untuk memastikan apa yang tadi malam itu adalah Lailatul Qadar. Sebagian mengatakan, kamu kalau kesana batal i'tikafmu. Jangan keluar. Akhirnya sebagian keluar, sebagian enggak. Wallahu ta'ala a'lam. Atau ibadah al-khatuh.